mataku seperti sebuah melodi manis, manis. Cintaku seperti sebuah sonata indah. Cinta yang abadi selalu, selalu bersemi. Nada di hatiku seperti simfoni manis, manis. Cintaku seperti sebuah sonata seperti sebuah